Di saat ku resah karena perbedaan, terkikislah sudah cinta di hatiku. Seorang pun hadir atas nama cinta, memberiku ruang di dalam hatinya.